Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta, dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan agama. Salawat dan kedamaian semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi dan Rasul yang mulia, keluarga dan para sahabat, dan juga kepada semua pengikut. Kita bersyukur atas limpah nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul berjamaah secara virtual pada siang hari ini. Marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, agar mereka diberikan kesembuhan, dan bagi mereka yang terkena musibah, semoga mereka diberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan. Dan bagi mereka yang telah mendahului kita, semoga mereka mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konflik lahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah kembali terjadi. Kericuhan terjadi saat akan dilaksanakan pengukuran lahan yang diamankan oleh ratusan petugas gabungan personel TNI, Polri, dan juga Satuan Polisi Pamong Praja beberapa hari yang lalu. Warga pun menolak kedatangan aparat di kampung mereka. Suasana semakin memanas ketika puluhan warga dan juga para aktivis menolak pengukuran itu, dan mereka ditangkapi oleh polisi. Bahkan disebutkan ada juga lansia dan anak yang turut dibekuk oleh petugas. Warga Desa Wadas menolak mengambil alihan lahan atau tanah untuk proyek bendungan dan tambang yang menjadi proyek strategis nasional. Selain dapat merusak lingkungan dan ekosistem, juga dapat menghilangkan ruang hidup masyarakat setempat. Ini adalah peristiwa yang sangat besar yang tidak bisa kita abaikan. Sebuah peristiwa perampasan tanah oleh negara secara paksa dan tidak adil, yang jelas-jelas menunjukkan kesewenang-wenangan negara terhadap rakyat kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha minal ardi shibran bi ghairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'in." Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah seberat 7 lapis bumi di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini kemudian dikemukakan oleh sahabat Sa'id bin Zaid setelah dia mengalami sengketa tanah dengan seorang perempuan bernama Arwa binti Uwais, yang mengadukan sengketa ini kepada Marwan bin Hakam yang saat itu menjabat sebagai khalifah dinasti Umayyah. Merasa direnggut haknya oleh Arwa binti Uwais, Sa'id bin Zaid sampai mengucapkan kutukan bahwa jika benar haknya direnggut, maka dia berkata, "Semoga Allah membutakan matanya dan mematikannya di tanah." Doa ini terkabul. Arwa binti Uwais hidup buta, sisa hidupnya sampai dia meninggal. Hadis tersebut menunjukkan bahwa sejak awal misi dakwah Islam telah menyentuh dimensi material dari sebuah kehidupan sosial. Prasyarat-prasyarat bagi kehidupan berupa tanah di mana manusia hidup dengan segenap detail-detail persoalannya. Dengan kata lain, sejak awal Islam telah berhadapan dengan fakta bahwa prasyarat kehidupan berupa tanah bisa jadi dapat berlangsung dengan tidak adil dan juga syarat konflik. Dan Islam mau tidak mau dituntut untuk menjawab persoalan itu demi menegakkan suatu tatanan sosial di mana keadilan bisa terwujud. Tak peduli negara, kerabat, tetangga, bahkan saudara sekalipun bisa berlaku curang jika nafsu duniawi sudah menggerogoti. Perkara tanah ini bukan hanya dilihat satu atau dua jengkal dari permukaan, namun kepemilikan tanah hingga menuju dasar bumi. Sehingga jika kita curang satu jengkal saja, maka yang kita curangi sebanyak 7 lapisan dalam tubuh kita sangat nyata terbuat dari tanah. Kalau kita mengambil sejengkal tanah hak orang lain, artinya kita sudah mengambil sebagian dari daging orang, dan kita sudah melukai hak dan menyiksa diri orang itu secara jangka panjang dalam pandangan serta ukuran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Di dalam ayat ini Allah melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan jalan batil. Pengertian memakan di sini adalah mempergunakan atau memanfaatkan, sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa-bahasa lain. Sedangkan batil maksudnya adalah cara yang dilakukan secara tidak adil dan tanpa hak, yang tentu saja sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir atau para mufassirin mengatakan banyak sekali larangan yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini. Antara lain seperti menerima harta tanpa hak, mengambil tanah orang secara paksa, dan juga maklar-maklar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli dan juga penjual. Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir terdapat larangan untuk menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian tanah atau harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu dengan cara menyogok atau memberikan sumpah palsu atau juga saksi palsu. Banyak sekali kasus di negara kita di mana perusahaan-perusahaan besar ketika mereka mengambil alih tanah warga atau tanah rakyat, mereka menyogok para hakim, menyogok para aparat negara agar mereka mendapatkan keuntungan dari sogokan itu. Ini jelas-jelas dilarang oleh agama. Di dalam fikih jelas dikatakan bahwa tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses ikhok atau redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan, maka pemerintah haram mengambil tanah. Tidak boleh ada pendekatan pemaksaan dan juga kekerasan dalam pengambil alihan tanah rakyat oleh negara. Upaya pengambilan lahan wajib dilakukan dengan cara yang baik tanpa ada unsur kekerasan atau paksaan. Terkait kasus Desa Wadas, dukungan dari berbagai kalangan terus mengalir hingga hari ini. Mereka meminta polisi untuk membebaskan warga yang ditangkap. Mereka juga mengingatkan Polda Jawa Tengah untuk menarik seluruh personilnya dari Desa Wadas dan mengevaluasi internal mengenai pola pendekatan kepada masyarakat, serta menyarankan Badan Pertahanan Nasional untuk menunda pengukuran lahan warga. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mengkritik keras pemerintah lantaran mengerahkan aparat untuk mengepung, menyerbu, dan menangkap warga Desa Wadas. Sikap PBNU ini selaras dengan hasil muktamar ke-34 NU pada Desember 2021-2022 yang lalu yang mengharamkan perampasan tanah rakyat yang dilakukan oleh negara secara sebenarnya. Sementara itu, Majelis Hukum dan HAM serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah mengecam segala bentuk tindakan aparat kepolisian yang terindikasi bersifat intimidatif, represif, dan konfrontatif yang dapat menimbulkan ketakutan, gangguan keamanan, dan ketertiban bagi warga di Desa Wadas. Penolakan warga atas pengambil alihan tanah oleh negara adalah hak yang sah, yang diakui oleh undang-undang kita. Penolakan itu adalah bagian dari perjuangan mereka membela hak atas lingkungan hidup yang sehat. Pengerahan personil yang masif dan penggunaan kekuatan yang eksesif adalah cermin pemolisian yang tidak demokratis, dan itu juga menciderai demokrasi dan keadilan sosioekologis. Di samping itu, praktek-praktek kekerasan seperti kriminalisasi terhadap praktivis lingkungan yang dianggap vokal dapat memperburuk situasi demokrasi yang sudah mengalami kemunduran di Indonesia. Mestinya negara lebih mementingkan kemaslahatan rakyat ketimbang pembangunan dan keuntungan ekonomi semata. Sebagaimana disebutkan di dalam kaidah usul fikih, tasarruful imam ala ru'iyyah manutun bil maslahah. Tindakan pemimpin, tindakan negara terhadap rakyat harus mengedepankan kemaslahatan. Penambangan atau juga pembangunan bendungan mungkin itu membawa kemaslahatan, tetapi kemaslahatan yang lebih besar adalah bagaimana membuat rakyat merasa nyaman, hidup tenang, dan mereka bisa hidup nyaman di tanah mereka. Makanya tindakan negara di Desa Wadas jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal jawwadul karim wal rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Islam, masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.